Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang yang mau bilang apa. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang yang mau bilang apa. Kau cinta ku suka. Kita sama-sama suka.